Sesaat lagi Anda saksikan Kultim yang dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Menginginkan masalah tidak perlu, tetapi ingin tidak punya masalah adalah mustahil. Masalah adalah bagian karunia dari Allah. Oleh karena itu dalam hidup ini kita jangan pernah takut oleh masalah, karena masalah dirancang oleh Allah yang maha tahu tentang kita, proporsional. Allah maha adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Allah maha tahu kadar intelektual, fisik, pemikiran, finansial, keilmuan. Dan semua ujian yang menimpa kita itu sudah diukur. Yang tepat kalau ditimpa musibah, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami semua milik Allah, kami semua kembali ke Allah. Dua kata kunci. Satu, jangan merasa memiliki. Kita semua milik Allah. Semakin merasa ini milik saya, ini punya saya, harta saya, kedudukan saya, ini kehormatan saya, harga diri saya, keluarga saya, anak saya, makin kuat ini merasa milik saya, pasti salah menyikapinya. Dan yang kedua, lari kepada siapa? Yang membuat kita sengsara adalah kita tidak lari kepada Allah. Kita lari kepada pengalaman, lari kepada kekuatan, lari kepada relasi, lari kepada tabungan. Bukan lari kepada yang maha dekat, yang menguasai segala-galanya. Selain Allah, la haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya tanpa pertolongan Allah. Bergabung jin dan manusia mau menolong kita, Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Maka pastikan jangan merasa memiliki kecuali semua hanya titipan. Dan jangan lari kemana-mana selain kepada yang maha dekat, yang maha kuasa atas segala-galanya. Dialah Allah yang maha agung, yang senantiasa akan menolong hamba yang kembali kepadanya. Mudah-mudahan setiap masalah yang kita hadapi semakin mematangkan diri kita, menambah ilmu, wawasan, dan yang paling penting adalah kita bisa mengevaluasi diri kita dan membuat kita semakin akrab dengan Allah. Memang masalah adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala sepanjang tepat menyikapinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.